Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوتي وأخوات في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah kita telah sampai pada al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita diharuskan ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diharuskan untuk menghindari atau untuk menjauhi dua hal yang berbahaya yang tidak boleh kita lakukan dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita tidak boleh melakukan tamsil, yaitu penyerupaan, penyamaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya karena itu adalah merupakan satu bentuk pelecehan. Itu adalah satu bentuk penghinaan dan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha tinggi. Karena menyamakan, ya, menyamakan, menyerupakan yang maha tinggi, yang maha sempurna dengan yang rendah, yang nakis, itu berarti merendahkan yang maha sempurna tersebut. Itu berarti adalah menghina, melecehkan yang maha sempurna tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tidak boleh melakukan takyif, penyelewengan, ya, takyif yaitu membagaimanakan atau menghayalkan atau menggambarkan atau membuatkan suatu hakikat tertentu, membuatkan atau menghayalkan sebuah sketsa terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perbuatan yang batil, ya, yang tidak dilandaskan di atas ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu dua hal bahaya yang harus dijauhi, harus dihindari, tidak boleh dilakukan, tidak boleh kita meyakininya pada saat kita menetapkan atau kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam masalah isbatus sifat lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hal menafikan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan sifat-sifat nakis dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga di sana ada dua bahaya yang besar yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi ketika kita menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua bahaya yang besar tersebut yang tidak boleh kita lakukan ketika menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah at-ta'til, dan yang kedua adalah at-tahrif. Ya, at-ta'til dan at-tahrif. Ya. Jadi tujuan penafian sifat tersebut, tujuan penafian sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat nakis, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat nakis, dari sifat-sifat yang rendah, yang cacat, yang aib. Maka jangan sampai kemudian ketika kita menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita jatuh pada ta'til. Ta'til yaitu adalah secara bahasa itu adalah tark. Tark itu meninggalkan. Maksudnya adalah jangan sampai kemudian kita melakukan penolakan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai ketika kita menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menafikan sifat-sifat nakis, sifat-sifat rendah yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita terjerumus pada penafian, penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, jangan sampai kemudian kita jatuh pada penyelewengan terhadap sifat-sifat Allah, yaitu tahrif, yaitu merubah. Tahrif yaitu adalah merubah. Merubah, ya, makna-makna merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan tahrif, ya, perubahan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai, ya, kita inginnya mensucikan Allah daripada sifat-sifat nakis, tapi justru malah mengingkari dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi itu dua bahaya yang besar, ya, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, ya, dalam menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan ta'til. Ta'til menolak, mengingkari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlut ta'til, al-mu'attilin, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, dari kalangan al-Jahmiyah, Mu'tazilah, al-Asy'ariyah dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian jangan sampai kemudian kita juga melakukan tahrif, perubahan, merubah sifat-sifat Allah. Ya, baik merubah lafaznya, dan ini jarang sekali, ataupun merubah maknanya, makna daripada sifat-sifat Allah. Seperti ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa, lalu kemudian dirubah menjadi istaula. Istawa lalu kemudian dirubah menjadi istaula. Ya, istawa itu bersemayam di atas 'ars lalu dirubah menjadi istaula yang artinya berkuasa. Ini tidak bisa. Ini adalah penyelewengan, ya, perubahan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah batil seperti yang dilakukan oleh orang-orang muharrifin. Selanjutnya al-qaidatu as-sabi'ah al-akhirah, kaidah yang ketujuh, ya, kaidah yang ketujuh, kaidah yang terakhir, yaitu adalah sama dengan kaidah yang keenam dari kaidah sifat, dari kaidul asma. Apa itu? Sifatullahi ta'ala tawqifiyatun la majala lil akli fiha. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga tawqifiyah, sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tawqifiyah. Artinya apa? Hanya bisa ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya bisa ditetapkan, ya, dari dalil Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, tidak bisa kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan akal kita, atau berdasarkan perasaan kita, atau menurut hemat kita. Tidak bisa. Ya. Tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan akal. Seperti kenapa? Karena kita, akal kita itu lemah. Akal kita itu lemah, tidak mampu untuk menjangkau, tidak mampu untuk bisa mengetahui apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jadi penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala harus tauqifiyah. Adalah tauqifiyah, yaitu haruslah berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Kitab dan As-Sunnah, maka kita tinggalkan, maka kita tidak boleh menetapkannya. Ya, seperti misalnya menjewer, ya, Allah punya sifat menjewer. Ya, mana dalilnya bahwa Allah punya sifat menjewer dan sebagainya? Ya, seperti anak kecil aja dicewer gitu, ya, menyentil misalnya, ya, harus ada dalilnya. Ya, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala harus ada dalilnya dari Al-Kitab dan Sunnah yang menetapkan bahwa sifat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka fala nusbitu lillahi ta'ala min as-sifati illa ma dalla al-kitab wa sunnatu ala subutih. Maka tidak boleh kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat, ya, melainkan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah, Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata, "La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu la yatajawazul qur'ana wal hadisah." La yatajawazul qur'ana wal hadisah. Tidak boleh kita mensifati Allah. La yusafullah. Tidak boleh Allah itu disifati, ya, illa bima wasafa bihi nafsuhu. Kecuali sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, bagi dirinya. Ya, tidak boleh kita mensifati Allah, memberikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya atau apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala haruslah terdapat dan tercantum atau disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain keduanya, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menentukan, menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dan juga telah disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazul Qur'an wal hadis. Tidak boleh kita melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, tidak boleh kita melampaui atau keluar, ya, dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya, dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Adapun metode, ya, yang dipergunakan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah, yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, metode dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga cara. Ada tiga metodenya. Ya, metode dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu dengan tiga cara. Yaitu yang pertama, at-tasrihu bis sifah, yaitu langsung menyebutkan sifatnya. Ini metode yang pertama, itu langsung, ya, dengan menyebutkan langsung apanya, sifatnya, seperti al-izzah, ya, al-quwa, ar-rahma, ya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, ya, Allah di situ menyebutkan langsung sifat al-izzah. Innal izzata lillahi jami'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus. Ya, di sini Allah menyebutkan langsung sifat al-izzah. Innal izzata lillah. Sungguhnya al-izzah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti juga Allah menyebutkan langsung al-quwah. Ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rizki, dzul quwwah yang memiliki kekuatan. Nah, di sini Allah menyebutkan langsung al-quwwah sebagai sifat baginya. Ya, seperti pula sifat ar-rahma. Ya, Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan, adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan, mendambakan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula Allah menyebutkan langsung sifat al-yadain. Ya, tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma ma'naka وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah saya ciptakan dengan kedua tanganku. Dengan kedua tanganku. Ini jadi ini cara yang pertama. Ya, itu dengan menyebutkan langsung sifatnya. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Cara yang kedua dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung apa sih? Sifat. Ya. Itu dari nama-nama yang dikandung, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung setiap sifat-sifat. Ya, seperti firman Allah taala, ya, seperti Al-Ghafur, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur yang mengandung sifat apa? Al-Maghfirah. Ya, sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami yang mengandung sifat As-Sam'u. Ya. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat. Ini cara yang kedua. Ya, sifat-sifat Allah ditetapkan, ya, dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat. Cara yang ketiga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala gunakan atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam penetapan sifat-sifat, yaitu at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha, yaitu apa? Dengan cara menyebutkan fi'ilnya. Ya, menyebutkan apa? Fi'ilnya. Ya. Atau sifatnya. Sifatnya, kata sifat yang menunjukkan sifat tersebut. Ya, jadi diambil dari perbuatan Allah, dari fi'il Allah, dari fi'il-fi'il, dari kata-kata fi'il atau dari kata-kata sifat yang mengandung, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala al-istiwa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy, sifat Allah al-istiwa 'alal arsy. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa itu fi'il. Istawa itu adalah bentuk fi'il. Ya. Nah, dari sini diambil sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-istiwa, bersemayam di atas arsy. Ya. Seperti pula Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang zilu rabbuna ila samai dunia. Yang zilu, dari fi'il yang zilu. Dari fi'il yang zilu menunjukkan Allah punya sifat nuzul. Ya, Allah punya sifat nuzul. Ya. Atau dari kata sifat, dari kata sifat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna minal mujrimina muntakimun. Ya, inna minal mujrimina muntakimun. Sungguhnya kami, ya, terhadap orang-orang mujrim, terhadap orang-orang yang berbuat dosa, muntakimun, akan apa? Membalas. Sungguhnya kami, kata Allah SWT, akan membalas. Muntakim. Muntakim ini adalah apa? Bentuk kata sifat intiqam yang menunjukkan adanya sifat apa? Al-intiqam bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan adanya sifat al-intiqam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai tambahan dari kaidah yang ke-6 7 ini. Dari kaidah yang ke-7 ini. Ya. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, yaitu hanya bisa ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, la majala lil akli fiha. Tidak ada turut campurnya akal, tidak ada andilnya akal. Ya, tidak boleh kita menggunakan akal atau berdalil dengan akal dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu kita selesai dari al-fasl tsani, fasl yang kedua, yaitu adalah qawaidu fi sifatillahi taala, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal semua insyaallah? Nah, nambah lagi 7 kaidah ini. Kemarin 7 kaidah, sekarang tambah lagi 7 kaidah. Sudah 14. Ya. Gimana? Masih lupa? Hah? Masih lupa ya, kha? Tep. Hafal sudah? Nah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama apa? Biasanya yang paling mudah cepat diingat kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama? Sifatullah taala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhim minal wujuh. Kaidah yang kedua, ya, sifat itu lebih banyak daripada nama. Apa? Babus sifat awsa'u min babil asma. Ya, itu kaidah yang kedua. Babus sifati awsa'u min babil asma. Taib. As-salis, al-qaidah as-salisah. Kaidah yang ketiga. Ya, ikhah. Apa? Hah? Taib. Sifatullahi ta'ala tanqasimu ila kismin, subutiyatin wasalbiyatin. Sifat Allah terbagi dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, ya, kaidah yang keempat, yaitu apa? Sifat subutiyah itu sifatu madhin wa kamalin. Fakullama kasrat wa tanawwa'at dilalatuha zahara biha zahara. Hah? Zahara apa? Zahara min kamalil mausufi. Ya. Sifatu subutiyah itu sifatu madhin wa kamalin. Fa kullama kasrat wa tanawwa'at dilalatuha zahara min kamalil mausufi biha ma hu aktsar. Al-qaidatu ar-rabi'ah. Al-qaidatu al-khamisah. Qaidah yang kelima. Sifat tersebutiyah tanqasimu ila kismin, zatiyatin wa fi'liyatin. Sifat tersebutiyah itu tanqasimu ila kismin, zatiyatin wa fi'liyatin. Ya, sifat tersebutiyah terbagi dua, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Itu kaidah yang kelima. Al-qaidatus sadisah. Kaidah yang keenam. Baru saja tadi terakhir. Yalzamu. Yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahzuraini azimaini. Ya, ahaduha at-tamsilu. Ya, wasani at-takyif. Dan yang terakhir, ya, sifatullahi ta'ala tawqifiyatun la majala lil akli fiha. Ya, semoga dihafal ya insyaallah ya. Nanti masuk ujian ya. Sekarang al-faslus salis. Ya, fasal yang ketiga. Mudah-mudahan hari ini dan hari terakhir besok Sabtu insyaallah kita bisa menyelesaikannya. Ya, al-qaidatu al-faslus salis, ya, yang terdiri dari lima kaidah. Pasal yang ketiga ini terdiri dari lima kaidah, yaitu qawaidu fi adillatil asma'i was sifat, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil al-asma' was sifat. Ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil al-asma was sifat, yang terdiri dari lima kaidah. Terdiri dari lima kaidah. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Al-adillatu allati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala. Al-adillatu allati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fala nisbitu asma'allahi bighairihima. Kaidah yang pertama, bahwasanya al-adillah, dalil-dalil yang kita pakai, yang kita pergunakan dalam menetapkan sifat-sifat, dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu adalah dalil yang berasal dari kitabullah taala dan yang berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, dalil-dalil yang kita pergunakan dalam menetapkan sifat-sifat dan dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dalil yang berasal dari kitabullah taala dan yang berasal dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala nusbitu asma'allahi wa sifatihi bighairihima. Maka tidak boleh bagi kita, ya, tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala selain dari keduanya. Tidak boleh kita berdalil dengan selain keduanya, yaitu dengan akal atau dengan perasaan, ya, dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Haruslah, ya, kita berlandaskan, ya, dari dalil Alkitab, kitabullah taala, dan dari dalil sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wa ala hadza fa ma warada isbathuhu lillahi taala min zalika fil kitabi was sunnah wajib isbathuhu. Maka setiap yang terdapat penetapannya, setiap yang terdapat penetapannya di dalam kitabullah dan as-sunnah, jadi setiap sifat atau nama-nama yang terdapat penetapannya bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah dan sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka sejak kita bagaimana? Wajib isbatuhu. Maka kita pun wajib untuk apa? Menetapkannya. Setiap segala sifat-sifat dan nama-nama yang terdapat penetapannya bagi Allah di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk menetapkannya pula. Ya, wajib insyaallah, ikhwah. Wa ma warada nafyuhu fihima wajib nafyuhu ma isbati kamali diddihi. Adapun yang terdapat penafiannya, ya, sifat-sifat, nama-nama yang terdapat penafiannya di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk apa? Maka kita pun wajib untuk menafikannya. Cukup sampai di situ? Cukup sampai di situ kita wajib menafikannya? Cukup? Tidak. Ya, tapi disertai dengan apa? Menetapkan lawannya. Ya, jadi apa yang terdapat penafiannya di dalam kitabullah dan as-sunnah, penafian terhadap sifat-sifat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat penafiannya dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menafikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan menetapkan apanya? Lawannya. Karena sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa menafikan saja itu belumlah tentu menunjukkan apa? Belumlah menunjukkan apa? Kesempurnaan. Menafikan saja semata itu belum menunjukkan kesempurnaan sampai kita menetapkan apanya? Lawan dari apa yang kita nafikan tersebut. Ya. Jadi apa yang terdapat penafiannya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita nafikan, disertai dengan apa? Menetapkan kesempurnaan lawannya. Nah, itu. Terdapat penetapannya di dalam kitabullah dan as-sunnah, sikap kita gimana? Saya ulangi, terdapat penetapannya di dalam kitabullah dan as-sunnah, sikap kita bagaimana? Wajib menetapkannya. Terdapat penafiannya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah apa? Wajib apa? Menafikannya, terus disertai dengan menetapkan kesempurnaan lawan dari yang kita nafikan tersebut. Wadid insyaallah jelas. Nah, terus bagaimana jika ada sifat atau lafaz yang tidak terdapat penetapannya di dalam kitabullah dan juga tidak terdapat penetapannya dalam as-sunnah, serta tidak ada penafiannya dalam kitabullah dan as-sunnah, bagaimana sikap kita? Ya, sifat tersebut tidak ada penetapannya di dalam kitabullah dan as-sunnah, tapi juga tidak ada penafiannya, tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Ya, ada sifat ya tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, tidak ada penetapannya dalam kitabullah dan juga tidak ada penafiannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap sifat yang seperti ini? Jika sifat tersebut tidak ada penetapannya di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada penetapannya di dalam kitabullah taala, ya, dan juga tidak ada penafiannya, bagaimana sikap kita? Tip. Wa ma lam yarid isbatuhu wala nafyuhu, ya, fihima wajabat tawakkufu fi labzihi, wajabat tawakkufu fi labzihi, fala yusbatu wala yunfa li adami wurudil isbati wan nafyi fihi. Jadi adapun yang tidak terdapat, yang tidak terdapat penetapannya dan penafiannya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak terdapat penetapannya di dalam kitabullah dan juga tidak terdapat penafiannya di dalam kitabullah taala, maka sikap kita adalah apa? Wajib tawakkuf. Kita harus apa? Tawakkuf. Kita harus apa? Tawakkuf fi labzihi. Tawakkuf terhadap apanya? Lafaznya. Apa itu tawakkuf? Hah? Apa itu tawakkuf? Nah, tawakkuf ini mirip dengan waqafa. Tawakkuf, waqafa, tawqifiyatun. Maka kita harus apa? Kita harus berhenti, berdiam terhadap lafaznya. Maksudnya apa berhenti atau berdiam? Yaitu la nusbituhu wala namfi, yaitu kita tidak tetapkan dan juga kita tidak nafikan, karena tidak ada penetapan dan tidak ada penafian. Kenapa? Karena kita hanya bisa menetapkan kalau ada penetapannya dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya enggak? Dan kita hanya bisa menafikan kalau tidak ada penafian, kalau ada penafiannya di dalam Kitabullah dan As-Sunnah. Kenapa? Dalam menetapkan haruslah berlandaskan apa? Dalil dari Kitabullah dan As-Sunnah. Demikian pula dalam menafikan harus juga berdasarkan dalil dari Kitabullah dan As-Sunnah. Maka kalau tidak ada penetapannya dalam Kitabullah, demikian pula di dalam As-Sunnah, maka kita tawakufkan lafaznya, kita diamkan lafaznya, yaitu kita tidak tetapkan, ya, dan juga kita tidak nafikan, karena tidak ada dalil yang menetapkannya dan tidak ada dalil yang menafikannya. Jangan beranggapan kan tidak ada dalil yang menafikannya, kalau begitu kita nafikan saja. Tidak bisa, ya. Jangan beralasan kan tidak ada dalil yang menafikannya, ah kalau begitu kita nafikan saja. Tidak bisa. Menafikan pun harus apa? Harus ada dalil, ya. Harus ada dalil. Jadi kalau tidak ada penafiannya, ya diamkan, biarkan saja. Biarkan saja, jangan ditetapkan, jangan dinafikan juga. Wah, insyaallah, yaitu apanya? Lafaznya, ya, lafaznya. Lafaznya kita tidak tetapkan dan juga kita tidak nafikan. Kita juga tidak tolak, ingkari. Ya. Itu lafaznya. Kalau maknanya gimana? Kalau maknanya bagaimana? Kalau lafaznya kita diamkan, kita tawakufkan, tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, lantas bagaimana dengan maknanya? Nah, kalau maknanya tafsil, ya, wa amma ma'nahu fayufassal fi fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbul wa in urida bihi ma'nan la yaliku billahi azza wa jal wajaba radduhu. Ya, adapun makna lapas tersebut, adapun makna dari lapas tersebut, kita tafsilkan, kita rinci. Kalau dimaksudkan dengan maknanya tersebut adalah makna yang hak, ya, yang layak bagi Allah Azza wa Jal. Jadi jika maknanya yang diinginkan dari maknanya tersebut adalah makna yang hak, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya kita terima. Maknanya kita terima. Adapun jika maknanya tersebut, ya, menunjukkan pada makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib apa? Tolak. Nah, kita wajib apa? Tolak. Jadi itu rinciannya, itu tafsilannya. Jika maknanya menunjukkan pada makna yang hak, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terima. Adapun jika maknanya tersebut menunjukkan pada makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makna yang batil, maka kita tolak, kita ingkari. Ya. Wa insyaallah. Ya, kau paham? Apa contohnya? Ya. Apa contohnya? Contoh lafaz yang tidak ada penetapannya di dalam Kitabullah dan juga tidak ada penafiannya di dalam Kitabullah. Apa contohnya? Dicontohkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dengan lafaz apa? Lafaz al-jihah. Lafaz apa? Lafaz al-jihah. Apa itu al-jihah? Apa itu al-jihah? Al-jihah. Al-jihah. ya, lafaz al-jihah. Apa artinya? Al-jihah itu arah. Ya. Lafaz al-jihah. Halillahi subhanahu wa ta'ala jihah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala punya jihah? Arah? Ya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala punya jihah? Ya. Apakah boleh kita menetapkan al-jihah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu arah bagi Allah. Masing-masing kita punya arah enggak? Ya, antum arahnya gini. Ini ya, arah. Nah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala juga punya jihad? Maka kita jawab bahwasanya lafaz al-jihad ini itu tidak ada penyebutannya di dalam kitabullah dan as-sunnah, baik yang menetapkannya maupun yang menafikannya. Tidak ada penyebutan penetapan lafaz al-jihah di dalam kitabullah, dan juga tidak ada penyebutan penafian lafaz al-jihah di dalam kitabullah dan as-sunnah. Ya. Wadah insyaAllah. Yang ada apa? Yang ada apa? Yang ada apa ya khah? Yang ada adalah fissama. Yang ada adalah apa? Fissama. Amintum man fissama. Apakah kalian beriman? Ya, mengimani siapa yang ada fissama di atas langit? Ya, ini yang ada. Ya. Bukan jihatus sama arah langit, tidak ada. Ya, yang ada adalah fisama di atas langit, bukan al-jihah. Maka kita cukupkan dengan penggunaan lafaz yang ada dalam kitabullah, yaitu lafaz fisama. Allah fisama, bukan Allah fi jihah. Allah berada pada suatu arah, enggak. Tapi yang sahih Allah fisama, Allah di atas langit. Ya. Adapun maknanya, adapun makna daripada lafaz al-jihah ini, ya, ada tiga kemungkinan. Ya, ada tiga kemungkinan maknanya. Ada kemungkinan al-jihah ini maksudnya adalah, ya, dimaksudkan dengannya adalah jihatu suflin. Jihatu suflin. Apa itu jihatu suflin? Jihatu suflin. Suful, suful itu apa? Bawah. Ya, jihatu suflin berarti arah ke bawah, rendah berarti. Ya kan? Nah, terkadang dimaksudkan dengan lafaz al-jihah itu adalah jihatu suflin, arah ke bawah, arah rendah. Terkadang juga dimaksudkan dengan jihah itu adalah jihatul uluin tuhitu billah. Jihatul ulu yaitu arah apa? Ke atas tinggi, tapi melingkupi siapa? Allah. Jihatul suflin tapi melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melingkupi. Apa itu melingkupi? Menghimpung, meliputi, ya, menghimpung atau meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Jihatu suflin arah ke atas tinggi, tapi kemudian meliputi, melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kemungkinan makna yang kedua. Kemungkinan makna yang ketiga daripada lafaz al-jihah yaitu adalah apa? Jihatu uluwin la tuhitu billah. Jihatu uluin la tuhitu billah, yaitu jihah ulu ke atas tinggi, tapi tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jihatu uluwin, ya, arah ke atas tapi tidak meliputi, melingkupi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sahih? Mana yang sahih dan bisa kita terima dari tiga kemungkinan makna daripada lafaz al-jiha ini? Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwa jika maknanya adalah makna yang hak, yang layak bagi Allah, maka kita bisa terima. Adapun jika maknanya adalah makna yang batil, tidak layak bagi Allah, maka kita tolak. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, mana yang patut dan layak bagi Allah SWT? Yaitu kemungkinan makna yang pertama atau kedua? Hah? Kemungkinan makna yang pertama atau kedua? Tep, kemungkinan makna yang ketiga. Ya, kemungkinan makna yang ketiga itu apa? Jihatul ulu la tuhitu billah. Yaitu jihah ulu yang tidak meliputi Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa melingkupi, menghimpung, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wadah insyaAllah ikhah, faham tu? Ya, jelas kaidahnya? Ya, jelas kaidahnya? Al-adillatul lati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala, ya, wa sifatuhu, ya, hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala tusbatu asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu illa bihima. Ya. Dalil-dalil yang dipergunakan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah SWT, yaitu adalah dalil kitabullah ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah selain dengan berdasarkan keduanya. Ya. Nah, sekarang dalil kaidah. Dalil atas kaidah yang pertama ini. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya yang menunjukkan bahwa dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala haruslah kita menggunakan dalil dari kitabullah taala dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya, ya kha? Dalilnya ada dua. Dalilnya adalah dua, yaitu adalah dalil dari Alkitab, ya, dalil dari Alkitab, ya, dalil dari As-Sam'u, dalil dari As-Sam'u Al-Qur'anul Karim, dan juga yang kedua adalah dalil dari akal, dalil akal, ya, yang kedua adalah dalil akal. Yang pertama dalil As-Sam'u, dalil yang berasal dari kitabullah ta'ala yang mengharuskan kita untuk menggunakan dalil kitabullah dan as-sunnah dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, ya, dalam surah Al-An'am ayat 155. Dalam surah Al-An'am ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu." Ya. "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu." Dan ini adalah kitab Dan ini adalah kitab, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Anzalnahu, yang kami turunkan. Yang kami turunkan, mubarakun, kitab yang diberkahi. Kitab yang diberkahi. Fattabi'uhu. Fattabi'uhu. Maka ikutilah kitab tersebut. Mana syahid dari ayat ini? Atas kaidah pertama ini. Mana yang menunjukkan dari ayat ini atas kaidah pertama ini? Yaitu firman Allah SWT, fattabi'uhu. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengikuti kitab yang telah Allah turunkan ini. Untuk mengikuti itu berarti juga termasuk adalah apa? Menggunakannya, menjadikannya sebagai dalil dalam beragama, apalagi dalam berkeyakinan, beriktikad, apalagi kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Termasuk itu semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengikuti Alkitab. Ya, ikutilah Alkitab yang kami turunkan ini. Jadikanlah dia sebagai dalil. Jadikanlah dia sebagai patokan, ya, dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam berdalil, dan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah untuk ittiba kepada Al-Qur'an meliputi perintah untuk menjadikan Al-Qur'an tersebut, kitabullah taala ini, sebagai dalil, sebagai landasan kita dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, ya. Ayat yang lain yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat ini. Dalam ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih dalam suatu masalah, ya, jika kalian terjadi perbedaan, ya, perselisihan dalam suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan permasalahan tersebut kepada kitabullah dan ar-rasul. Kembalikan kepada Allah, ya, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yaitu maksudnya kembalikan kepada kitabullah war rasul, dan kembalikan kepada rasul itu kalau rasulullah masih hidup. Adapun kalau beliau sudah wafat, maka kembalikan kepada sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan setiap masalah yang kita hadapi, setiap masalah yang kita perselisihkan kepada kitabullah dan sunnah. Berarti jalan penyelesaian, jalan keluar dari ikhtilaf, dari perselisihan, dari perbedaan pendapat adalah rujuk ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengembalikan setiap permasalahan, perselisihan kita kepada kitabullahi ta'ala dan sunnah rasulullah. Itu adalah barometer kita. Itu adalah al-makhlas minal fitan. Itu adalah jalan keluar kita dari sebuah fitnah. Apabila kita menghadapi sebuah fitnah, maka jalan keluarnya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka demikian pula seharusnya umat yang ada sekarang ini, umat Islam yang sekarang ini yang berkotak-kotak, ya, yang terpecah belah, yang berselisih paham, berbeda pendapat. Allah mengatakan farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikan permasalahan yang kita hadapi tersebut kepada, ya, landasan kita, kitabullah taala wa sunnatur rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah umat Islam itu akan bersatu dan menjadi jaya. Ya, kenapa bisa terpecah belah? Kenapa umat Islam bisa berselisih paham? Ya, kenapa? Karena mereka jauh dari sumber aslinya, yaitu kitabullah taala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan setiap masalah kepada kitabullah taala dan sunnah rasulnya. Artinya apa? Ikutilah kitabullah dan sunnah rasulullah, termasuk dalam masalah penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa taala yang merupakan masalah yang besar. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa taala. Kembalikan kepada kitabullah taala dan sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat, ya, sebagai dalil bagi kita atas kaidah yang pertama ini, bahwa al-adillatu allati tusbatu biha asmaullahi taala wa sifatuhu hiya kitabullah taala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dalil yang kita pergunakan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa taala yaitu adalah kitabullah taala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil as-sam'u. Ya. Adapun dalil akal, ya, yaitu apa? Wa ammal aklu fanakul. Adapun dalil akal, fa inna tafsil al qauli fi ma yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaibi allati la yumkinu idrakuha bil akli fa wajaba ar-ruju'u fihi ila ma ja'a bihi al-kitabu was-sunnah ila ma ja'a fil kitabi was-sunnah. Bahwasanya masalah, ya, masalah apa yang wajib bagi Allah, apa yang tidak boleh bagi Allah, apa yang boleh bagi Allah, itu adalah perkara apa? Perkara gaib. Ah, ini layak bagi Allah, ah, ini tidak boleh bagi Allah, eh, ini wajib bagi Allah, oh, ini haram bagi Allah. Ini adalah permasalahan apa? Permasalahan gaibiyah. Ya, permasalahan gaibiyah. Kita mengatakan, ah, ini wajib bagi Allah, ini tidak boleh bagi Allah, ini boleh bagi Allah. Ini permasalahan gaibiyah. Untuk bisa mengetahuinya tidak bisa menggunakan akal. Untuk bisa mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang tidak boleh bagi Allah, apa yang boleh bagi Allah, tidak bisa kita menggunakan apa? Akal kita. Ya, tidak bisa menggunakan akal kita. Karena itu adalah perkara gaibiyah. Ya, mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang tidak boleh bagi Allah, atau apa yang boleh bagi Allah, itu adalah perkara gaibiyah. Akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Akal kita untuk tidak bisa atau tidak mampu untuk mengetahuinya. Maka kalau begitu apa? Kita harus kembali kepada apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai pula nama-nama, oh, ini nama kayaknya layak deh bagi Allah, oh, ini sifat kayaknya tidak bagus bagi Allah. Kenapa? Kalau kita tetapkan nanti akan mengakibatkan Allah sama atau serupa dengan makhluk, oh, kalau begitu kita tolak, ini tidak bisa. Ya, memangnya kita siapa? Yang lebih tahu tentang diri Allah adalah siapa? Kita atau Allah? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dan lebih paham tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang layak bagi Allah, apa yang boleh bagi Allah, apa yang tidak boleh bagi Allah, apa yang wajib bagi Allah, yang lebih mengetahuinya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Kita tidak mampu untuk bisa mengetahuinya. Maka dalam hal ini, ya, semata-mata untuk bisa mengetahuinya harus kembali kepada siapa? Kitabullah ta'ala, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sebutkan dalam kitabullah dan sunnah rasul, maka itulah yang kita ambil, itulah yang kita yakini, itulah yang kita tetapkan bagi Allah. Apa yang Allah tolak dalam kitabullah dan sunnah rasul sallallahu, maka itulah yang kita tolak, itulah yang kita nafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kembali kepada kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita, ya, menggunakan dalil selain kedua. Wahdin insyaallah ya, faham tu? Ah, jelas. Ada yang tidak jelas? Ya, silakan bertanya dulu. Silakan bertanya, ikhwan, akhwat fillah. Tep, ini ada pertanyaan tentang sifat fi'liyah tadi, ya. Di mana kita telah sebutkan bahwa sifat fi'liyah itu, yaitu adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, yaitu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'al fa'alha, jika Allah menghendaki maka Allah lakukan. Wa insya'alam yafalha, ya, jika Allah menghendaki untuk tidak melakukannya maka Allah tidak melakukannya. Sifat fi'liyah itu sebagaimana telah kita jelaskan, itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti turun ke langit dunia, an-nuzul ila samai dunia, dan juga seperti al-istiwa 'alal 'arsy. Al-istiwa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy. Itu termasuk fi'liyah, ya, itu termasuk sifat fi'liyah, bersemayam di atas arsy, ya. Kenapa termasuk sifat fi'liyah? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ya, summastawa alal arsy, lalu kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, maka Allah tidak bersemayam di atas arsy. Itu menunjukkan bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy itu termasuk sifat fi'liyah. Namun ada yang lain yang berpendapat bahwa semenjak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, maka semenjak itu dia adalah sifat zatiyah. Kenapa? Karena Allah SWT sampai sekarang senantiasa daiman seterus menerusnya dia Allah SWT bersemayam di atas arsy, ya. Jadi dia fi'liyah, ya, sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, kemudian setelah itu Allah bersemayam di atas arsy, ya. Tep, ya, itu tambahan penjelasan mengenai yang ditanyakan di sini. Kenapa? Karena tadi tidak dijelaskan, ya. Ada contohnya langsung nuzul ila samai dunya. Kenapa? Karena saya tidak membahas semua contoh-contoh, ya. Tapi kalau sebutkan semua contoh-contohnya enggak cukup waktunya. Tiap ada lagi soal? Ya, ini sesi pertanyaan aja. Ya, kita tiga kaidah berikutnya. Afwan, bukan lima kaidah, pasal ke lima ini. pasal ketiga, tapi 4 kaidah. Maka sisa 3 kaidah kita sisakan untuk besok. Tip. Tip. Di sini ada pertanyaan, apa hukum mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan istilah seperti keren, romantis dan sebagainya? Haram. Tidak boleh. Iya, kenapa? Mana dalilnya? Karena kita telah belajar ya. Kita telah belajar mensifati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus berdasarkan apa? Dalil. Harus ada dalil dari kitabullah taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus ada dalil dari kitabullah taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita, terkadang itu kita tanpa sadar jatuh pada pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah tidak tetapkan, Allah tidak sifatkan untuk dirinya. Ya, mungkin maksud kita baik ya enggak? Tujuan kita baik, tapi ya kebaikan itu yang sesuai dengan kitabullah taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebaikan itu menurut kita ya enggak? Yang baik itu adalah menurut Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kebaikan itu, yang baik itu menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebagaimana telah kita jelaskan juga pada kaidah ke-6. Kaidah ke-6 kaidatul asma, kemudian kaidah 7 kaidah itu sifat, bahwasanya sifatullah taala tauqifiyatun. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala penetapannya hanyalah berdasarkan dalil dari kitabullah taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian pergaulan kita inginnya baik tapi ternyata Allah, kita malah jatuh pada pensifatan Allah yang tidak Allah sifatkan untuk dirinya. Seperti apa? Allah keren, masyaallah. Allah romantis. Ya, ya mungkin pengennya baik, malah akhirnya apa? Malah kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, ya enggak? Yang keren, yang romantis, siapa? Makhluk kan? Apakah Allah SWT seperti itu? Harus ada dalilnya. Ya, jadi kita harus hati-hati jika itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai jatuh pada pensifatan Allah, menamai Allah dengan sesuatu yang laisa fi kitab was sunnah, yang tidak terdapat dalam kitabullah taala dan sunnah Rasulullah sallallahu. Maka selain keduanya sebagaimana telah kita jelaskan tadi, tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala selain daripada kitabullah taala dan sunnah Rasulullah sallallahu. Dari mana kita punya dalil bahwa Allah punya sifat keren? Dari bahwa aslinya Allah Subhanahu wa taala punya sifat romantis. Allah punya sifat apa? Mahabbah, cinta. Ya enggak? Ada dalilnya kan? Maka sifatilah Allah dengan sifat cinta. Ya. Sifatilah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mahabbah, sifat cinta, sifat rahmah, kasih sayang. Ya, adapun keren butuh dalil ya enggak? Adapun romantis butuh dalil. Mungkin romantis ya lebih coyok, mahabbah sifat dengan cinta aja yang ada dalilnya ya enggak? Lebih baik yang ada dalilnya sifat mahabbah, Allah mencintai, Allah punya sifat cinta, Allah mengasihi, punya sifat kasih sayang, rahmah, ada. Ya, pergunakan itu. Jangan membiasakan menggunakan istilah-istilah yang tidak ada dalilnya, apalagi ini istilah pergaulan ya, yang biasa dipakai sesama makhluk. Jangan sampai kemudian kita jatuh pada penyerupaan Allah, sifat-sifat Allah kita menjatuh pada penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya, na'udzubillahi min zalik. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini ya pentingnya kita belajar kaidah tersebut sehingga kita tahu bagaimana seharusnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Taib. Taib. Al-istiwa biasa kita dengar disebutkan bersemayam. Ya enggak? Apa itu artinya? Itu bukan artinya, itu terjemahnya, ya enggak? Bersemayam itu dalam bahasa istiwa itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah bersemayam. Apakah itu sudah maknanya? Belum. Belum. Itu bukan maknanya. Makna daripada istiwa sebagaimana disebutkan dalam penafsiran para ulama tentang firman Allah SWT Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, kemudian summa istawa ila sama, istiwa itu ada dua maknanya. Ya, maknanya yang pertama al-istiwa itu bermakna apa? Al-ulu wal irtifa. Al-ulu, al-ulu wal irtifa'u. Ulu itu tinggi, irtifa' naik, atas. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah istawa 'alal 'arsy istawa. Di atas 'ars istawa. Bersemayam. Yaitu maksudnya apa? Tinggi di atas 'ars. Wadih? Istawa maksudnya apa? Tinggi di atas 'ars. Kalau bersemayam itu bukan artinya, terjemahnya. Wadih insyaallah paham? Jadi itu maknanya al-ulu yaitu ulu dan apa? Al-irtifa. Ya. Ada juga ulama yang menafsirkan dengan apa? Al-qasdu ilah. Yaitu apa? Menuju. Menuju. Dalilnya summa istawa ila sama. Summa kemudian istawa ila sama, yaitu bermaksud menuju as-sama. Itu. Ya, di antara penafsiran ulama terhadap makna al-istiwa. Al-istiwa artinya adalah al-ulu ya wal irtifa. Ada lagi satu al-istiqrar. Ya, istiqrar itu menetap di atas, ya. Sama, hampir sama semua maknanya, di atas, tinggi di atas. Jadi kalau maksudnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman Allah hanya bersemayam di atas 'ars, maksudnya apa? Berada tinggi ya di atas 'ars. Paham insyaallah ya? Kemudian kalau disebut bersemayam di atas 'ars bukan berarti Allah duduk di 'ars. Oke? Bukan berarti, jangan dibayangkan bahwa Allah duduk di atas 'ars, jangan, itu makhluk itu. Ya di atas, ya di atas sama, di atas 'ars. Bagaimana? Wallahu a'lam. Allah hanya mengatakan bersemayam istiwa di atas, tinggi di atas 'ars. Ya, yakini seperti itu. Jangan dibayangkan, oh berarti duduk dong di atas 'ars. Oh berarti 'ars itu melingkupi Allah, membatasi Allah. Nah, ini sudah masuk pada takyif. Ya, wallahu a'lam bissawab. Apakah sifat mahabbah, rido, ya? Apakah sifat mahabbah, rido, marah bisa digolongkan menjadi sifat fi'liyah? Ya, jika berkaitan dengan objek, ya mungkin bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yakdzibu 'alal kafirin. Tapi kebanyakannya sifat ketiga sifat ini, mahabbah, rido dan marah, adalah sifat zatiyah. Adalah sifat zatiyah. Sifat yang senantiasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bisa mungkin menjadi sifat fi'liyah kalau berkaitan dengan makhluk seperti Allah murka dan marah kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, itu kaitannya dengan objek. Maka mungkin di situ bisa menjadi sifat fi'liyah. Dan bagaimana cara mendapatkan sifat ridho ini? Ya, banyak cara untuk bisa menggapai keridhaan Allah. Ya, senantiasa mendekat kepadanya. Ya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita laksanakan, kita amalkan. Banyak cara untuk bisa menggapai keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh Allah. Ya, seperti misalnya kita cinta kepada si fulan, seseorang, apa yang kita lakukan? Berusaha melakukan apa yang disukai sama dia, ya enggak? Ya, apa yang disukai sama dia? Maka kita pun berusaha untuk melakukan apa yang dicintai, apa yang disukai, apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu insyaallah Allah memberikan kecintaan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kata Allah, kata Rasulullah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian itu cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. saya siapa? Rasulullah. Ya, maka kalau kita cinta kepada Allah, maka syaratnya apa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnahnya, ikuti perintah beliau. Maka dengan itu apa? Yuhibbukumullah. Maka dengan itu kita akan meraih cintanya Allah. Maka dengan itu kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Maka salah satu caranya untuk bisa menggapai, bukan salah satu, dan ini adalah syaratnya, bukan salah satu, syarat untuk menggapai cinta Allah, keridhaan Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bolehkah kita menggunakan nama-nama Allah untuk nama makhluk? Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang boleh bisa dipakai untuk makhluk, ada yang tidak boleh. Ya, jika nama tersebut yadullu ala khususiyatillahi subhanahu wa ta'ala wa ma'nal azam, makna ta'zim, ya, jika mana nama tersebut menunjukkan makna yang khusus bagi Allah dan menunjukkan ta'zim, pengagungan kepada Allah, maka tidak boleh dipakai sebagai nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai nama bagi makhluk, tidak boleh. Itu khas dan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan nama yang apabila kita pakai akhirnya nanti menimbulkan kita kecenderungan seperti Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu juga tidak boleh. Adapun jika tidak demikian, ya, maka boleh dipakai bagi makhluk seperti Al-Aziz, ya, difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qalatim ra'atul aziz, berkata istri Al-Aziz. Siapa ini maksud Al-Aziz di sini? Raja kan? Ya, nah itu bisa dipakai untuk makhluk, ya. Wallahualam bisawab. Silahkan lihat penjelasan hal itu dari Syekh Shalih Utsaimin tentang pemakaian dan penggunaan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluk. Kita wajib menetapkan menafikan sifat-sifat yang dinafikan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian menetapkan kesempurnaan lawannya. Kesempurnaan lawannya ini apakah wajib tauqifiyah? Naam, harus tauqifiyah juga, ya. Kenapa? Maksudnya apa? Menetapkan lawannya seperti misalnya yang telah kita jelaskan, wala yazlimu rabbuka ahadan, dan tidaklah Al-Rabbmu itu berbuat zalim terhadap seorang pun. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat zalim dari dirinya. Kenapa? Karena kesempurnaan lawannya yaitu apa? Sifat al-adl. Ya enggak? Sifat al-adl daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan sifat al-adl ada dalilnya, ya enggak? Dalam kitab Allah yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat al-adl. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya al-maut. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wa tawakkal al-hayy allazi la yamut. Allah menafikan darinya sifat al-maut. Kenapa? Karena kesempurnaan lawannya itu apa? Sifat al-hayah. Sifat al-hayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat al-hayah adalah sabit bagi Allah, ada dalilnya, ya enggak? Maka lawannya itu, itulah maksudnya begitu. Bukan semata-mata menurut kita, oh zalim lawannya apa kira-kira. Bukan begitu maksudnya, ya. Jadi lawannya pun harus tauqifiyah, harus ada dalilnya. Maksud lawannya itu apa? Mati lawannya apa? Hidup. Hidup ada dalilnya dalam kitabullah. Ya, seperti itu. Al-jahlu, Allah menafikan dari dirinya sifat al-jahlu. Kenapa? Karena Allah Maha punya ilmu, ya enggak? Dan ilmu lawan daripada al-jahlu, dan itu al-ilmu ada dalilnya kan? Ya, gitu maksudnya. Bukan artinya dari hemat kita begitu maksudnya. Bukan, ya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Tep, kalau sudah, oh ini. Taip. Ini pertanyaan bagus. Apa yang kita lakukan, Ustaz, ketika bayangan-bayangan atau takib itu tiba-tiba kemudian muncul pada pikiran kita? Maka yang kita lakukan berusaha untuk menghilangkannya. Jangan diteruskan. Ya, itu wajar. Ya, senantiasa selalu muncul ketika kita menyebut Allah, terbayang. Ya. Itu langsung kemudian kita hilangkan. Langsung kemudian kita hilangkan. Jangan diteruskan, nanti terbawa jatuh pada takif. Jangan dibiarkan, dihentikan, dihilangkan. Setiap kali muncul, dihilangkan, ditiadakan, dihapus begitu, ya. Jangan dibiarkan, jangan diteruskan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan terakhir hari Sabtu insyaallah, membahas 3 kaidah, ya, yang terakhir. Semoga bisa selesai, dan kalau sudah selesai masih ada waktu kita tanya jawab lagi. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.